تسليما كثيرا. ثم أما بعد, Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca mulai dari halaman 44 untuk edisi yang terbaru. Baik, di halaman 44 kita membuat satu judul, Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Utang Rakyatnya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebijakan tidak mensolati jenazah karena utang, kebijakan di mana beliau tidak mau mensolati jenazah karena utang, itu hanya berlaku sementara. Sehingga kalau kemarin kita berkali-kali membaca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah tentang kejadian pamannya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah yang memiliki utang, ini tidak berlaku selamanya, tapi berlaku sementara. Setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan daerah Khaybar dan negara memiliki ghanimah yang besar, karena ketika Khaybar ditaklukkan, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang jumlahnya sangat banyak, baik berupa binatang, kemudian juga uang, termasuk juga kebun. Kebun kurma yang itu dulunya dimiliki oleh penduduk Khaybar yang mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Sehingga negara memiliki pemasukan yang banyak. Setelah itu Nabi SAW menjamin siapapun yang mati meninggalkan utang, maka negara yang akan melunasinya. Dan itu konsekuensi yang berimbang. Sebagaimana rakyat memberikan dukungan kepada negara dalam bentuk misalnya dia ikut berjihad, rakyat ikut mengamankan negara, ikut berjuang mendukung negara, maka rakyat juga punya hak terhadap negara. Sehingga rakyat boleh untuk menerima dana dari Baitul Mal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul al-mutawaffa alaihi ad-dain." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah didatangkan orang yang baru wafat alaihi ad-dain, sementara dia punya utang. Dan sahabat melakukan itu, kita bisa paham tujuannya adalah agar Nabi SAW mau untuk mensolatinya. Fayaqulu, lalu beliau bertanya, "Hal taraka lidaini min qada'in?" Apakah dia punya harta yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya? "Fa in huditsa annahu taraka wafa'an shalla 'alaihi." Kalau ada jawaban, "Fa in huditsa," jika beliau diberi jawaban, "annahu taraka wafa," jenazah ini punya harta untuk melunasi utang, "shalla alai," maka Nabi SAW mau untuk mensolatinya. "Wa illa," jika tidak, "qala lil muslimin," maka beliau sampaikan kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin ketika itu adalah para sahabat, "sallu ala sahibikum," kalian saja yang nyolati teman kalian. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau nyolati. Jika orang itu punya utang, sementara dia tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi utangnya. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, ketika Allah Ta'ala membukakan berbagai macam daerah, ketika Allah memberikan kaum muslimin berhasil menaklukkan berbagai macam daerah, qama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Di satu kesempatan beliau berkhutbah berdiri, koma, maksudnya berdiri untuk berkhutbah. Faqala, lalu beliau dalam khutbahnya menyampaikan satu pernyataan, "Ana aula bil mu'minina min anfusihim." Aku lebih berhak untuk ngurusi kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Aku lebih berhak untuk mencukupi kebutuhan kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Karena seperti yang kita tahu, posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat apa? Ibarat orang tua kita. Dan bahkan beliau pernah menyatakan, ana bimanzilatil abi lakum, uallimukum dinakum. Aku itu seperti bapak kalian, karena aku yang mengajarkan agama kepada kalian. Dan bapak memiliki hak terhadap anak, memiliki hak yang besar terhadap anak. Sehingga Nabi SAW di hadapan umatnya, beliau mengatakan, aun ana aula bil mu'minin min anfusihim. Aku yang lebih berhak untuk mengurusi kaum mukminin dibandingkan diri mereka. Makanya Rasulullah SAW berhak untuk menjadi wali bagi seluruh wanita yang menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang wanita yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibahkan dirinya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertarik untuk menikahinya, lalu datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau Anda enggak tertarik, nikahkan aku dengannya. Sampai akhirnya setelah dia diminta untuk mencari mahar dan dia enggak nemu apapun, walaupun hanya besi, walaupun hanya cincin dari besi, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan sahabat ini dengan hafalan Quran yang dia punya. Sehingga dalam hadis ini, apa hubungan wanita tersebut terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wanita itu menawarkan diri untuk dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi walinya? Padahal wali secara umum adalah mahram dengan seorang wanita, ya, bapak, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki, atau cucu laki-laki. Wali secara umum adalah punya hubungan mahram dengan wanita. Kemudian pamannya, pakdenya atau pakleknya. Sehingga kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi wali? Padahal wanita ini menawarkan diri untuk dinikahi beliau. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak terhadap kaum mukminin dibandingkan siapapun. Sehingga andaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada seorang wanita mau menikah dengan A, misalnya ya, mau menikah dengan A, tapi walinya nggak setuju. Sudah? Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki dia harus nikah dengan A. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menggantikan posisi walinya. Dan beliau lebih berhak terhadap wali wanita ini. Ini salah satu di antara hak khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak berlaku bagi yang lain. Cuman seperti ini ditiru oleh sebagian jamaah-jamaah Islam. Sehingga ada di antara mereka yang punya prinsip bahwasanya imamnya itu lebih berhak terhadap apa bawahannya, terhadap penganutnya. Sehingga kalau ada pernikahan, walinya enggak setuju tapi imamnya setuju, maka nanti yang jadi wali imamnya. Memang imamnya ini siapa? Apa dia nabi? Apa dia punya hak khusus sehingga dia bisa menggantikan wali yang utama? Padahal dia imam dalam jamaahnya. Yang kalau kemudian diurutkan, statusnya paling tinggi hanyalah seorang guru bagi para jamaahnya. Itu pun kalau diterima dia sebagai guru. Cuman sangat disayangkan jamaah seperti ini, imamnya mengaku lebih berhak terhadap wali yang asli. Beberapa jamaah sufi punya keyakinan seperti itu. Termasuk tidak jauh adalah kelompok yang dia menggurita di berbagai macam desa-desa, lalu kadang ada plakatnya, ya, di sini ada sekian ratus meter, ada ini, ya, dan seterusnya. Pemantu fiya minal muslimin, kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kaum muslimin yang wafat? Fataraka dainan, lalu dia meninggalkan utang, kata beliau, alayya qada'uhu, maka menjadi tanggung jawabku untuk melunasinya. Wa man taraka malan, dan siapa yang meninggalkan harta, fawwa liwarasatihi, maka harta itu jadi milik ahli warisnya. Sehingga setelah ditaklukkan berbagai macam daerah yang dulunya dikuasai oleh Yahudi, dikuasai oleh kaum musyrikin, dan di situ ada banyak kebun, di situ ada banyak ghanimah yang didapatkan, negara memiliki pemasukan yang besar, sampai siapapun, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mati dan dia punya utang, utangnya dilunasi negara, hartanya silahkan dibagikan ke ahli waris. Masya Allah. Baik. Dan ini di antara kebijakan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, As-Sun'ani menukil keterangan para ulama bahwa syariat ini berlaku untuk semua pemimpin kaum muslimin. Syariat ini berlaku tidak hanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk seluruh pemimpin kaum muslimin. Sehingga jika negara mampu untuk memutihkan utang rakyatnya yang meninggal, maka pemerintah wajib mengalokasikan dana itu untuk melunasi utang rakyat. Maka idealnya seperti ini, negara menanggung utang rakyat. Meskipun realnya gimana? Rakyat menanggung utang negara. Realnya dibalik, idealnya kebalik. Kita bicara teori ideal. As-Sun'ani rahimahullah menuliskan, qala Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, wa hakadha yalzamul mutawalli li amril muslimin ay yaf'alahu fi man mata wa 'alaihi dain. Seperti inilah idealnya. Seharusnya orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, para pemimpin, ay yaf'alahu fi man mata 'alaihi, ay yaf'alahu fi man mata wa 'alaihi dain. Hendaknya dia melakukan kebijakan seperti di atas, menutupi utang rakyat bagi orang yang mati sementara dia punya utang. Fa illam yaf'al, coba kita perhatikan. Fa illam yaf'al, jika ternyata dia tidak melakukannya, fal ismu 'alai, maka dia yang nanggung dosa. Masya Allah. Jadi berat jamaah ya. Menjadi pemimpin itu masya Allah, tanggung jawabnya berat. Orang kalau jadi rakyat dan dia tidak punya keluarga misalnya, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dia saja. Saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri. Dan dia tidak berurusan dengan yang lain. Yang lain melakukan pelanggaran, yang lain misalnya melakukan tindakan kezaliman, dia tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena dia bukan orang yang berwenang. Lain halnya ketika orang jadi pemimpin. Dia bertanggung jawab terhadap perbuatan dia sendiri dan bertanggung jawab terhadap perbuatan bawahannya. Sehingga kalau di bawahannya itu ada kezaliman, dia tahu dan dia punya kemampuan untuk mengubah itu. Sementara dia diamkan. Padahal dia pemimpin. Maka dia ikut berdosa karena dia membiarkan kezaliman di bawahannya, padahal dia punya wewenang untuk mengubahnya. Jadi kira-kira orang jadi pemimpin itu kebebanan dengan tanggung jawab orang lain. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut rebutan pemimpin itu khasarah wa nadamah, kerugian dan akan menjadi sumber penyesalan. Ngapain saya harus menanggung beban orang lain? Orang ketika tidak jadi pemimpin, maka dia hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya saja, bukan perbuatan orang lain. Waqad dzakara Ar-Rafi'i fi akhiril hadis, qila ya Rasulullah wa ala kulli imamin ba'daka. Disebutkan oleh Ar-Rafi'i, Ar-Rafi'i ini salah satu ulama madhab Syafi'i, di salah satu riwayat hadis di bagian akhir hadis ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa ala kulli imamin ba'daka, apakah aturan seperti ini berlaku untuk semua pemimpin setelah Anda? Qala, jawab Nabi SAW, wa ala kulli imamin ba'di. Kebijakan seperti ini menjadi tanggung jawab seluruh pemimpin setelahku. Masya Allah. Betapa beratnya jadi pemimpinnya. Tapi sungguh aneh ketika diperebutkan oleh masyarakat. Maka mereka yang memperebutkan kepemimpinan ibarat mencari beban. Padahal kalau dia tidak memiliki tampuk kepemimpinan, hidupnya lebih ringan. Tapi kenapa diperebutkan? Ya tentu saja kita semua paham ada latar belakang dunia di sana. Baik, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, jika riwayat ini adalah riwayat yang sahih, ini disebutkan oleh As-Sanani dalam Subulus Salam, ketika menukil perkataan Ar-Rafi'i, ada sahabat yang bertanya, apakah kebijakan ini berlaku untuk semua pemimpin setelah Anda? Jawab Nabi SAW, berlaku untuk semua pemimpin kaum muslimin setelahku. Sehingga siapapun yang jadi pemimpin, maka dia kedapatan beban nanggung utang rakyat yang mati sementara utangnya belum lunas. Kalau kemudian negara punya kas yang cukup dan dana yang cukup untuk menutupi itu. Baik. Sebagaimana dulu waktu hidup rakyat ini ikut nyumbang. Nyumbang untuk negaranya. Bentuknya apa Pak? Pajak. Pajak kendaraan. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Belum lagi pajak-pajak yang lain. Kalau dia punya usaha, dia membayar pajak. Maka giliran ketika dia punya utang, negara punya tanggung jawab untuk menyelesaikan utangnya. Wallahu a'lam, apakah dengan cara disediakan dana tertentu atau dia membuka sunduk sosial, ya, kotak infak sosial yang nanti bisa digunakan untuk menutupi orang-orang yang mati punya utang. Makanya di sini saya nyatakan, subhanallah. Betapa besarnya beban bagi seorang pemimpin, tapi anehnya hal tersebut diperebutkan. Jadi, kadang orang yang memperebutkan kepemimpinan tentu saja enggak gratis. Nyalon itu minimal berapa? Minimal alpat satu kejual. Atau apa misalnya, sawahnya harus dia lepas, jual. Begitu dia kalah, stres. Betapa banyak orang, ada orang yang kemudian jadi gila gara-gara kalah ketika nyalek, ketika nyalon jadi calon bupati atau gubernur tapi dia gagal. Padahal dia sudah keluar banyak harta. Selanjutnya kita akan melihat utang negara siapa yang menanggung. Nah sekarang kita balik ya. Kalau tadi utang rakyat ditanggung oleh negara, dan pemimpin bertanggung jawab terhadap kebijakan itu, maka sekarang sebaliknya, utang negara siapa yang menanggung? Satu pertanyaan yang akhir-akhir ini sangat sering disinggung. Jika negara punya utang, siapa yang harus menanggungnya? Dan jika rakyat meninggal, apakah dia akan ditagih di akhirat? Kemarin ada salah satu orang yang WA saya ya. Kalau saya mati sementara utang negara membengkak seperti ini, nanti apakah saya ikut ditagih di akhirat? Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Syekh Waliyun Nasr, Syekh Walid Saifun Nasr. Beliau salah satu muridnya Syekh Albani, rahimahullah. Saya menyampaikan pertanyaan kepada beliau melalui WA. Ya. Siapa yang berkewajiban melunasi utang negara? Dan apakah rakyat juga ikut bertanggung jawab terhadap utang negara? Berikut jawaban beliau. Ad-dainul ladzi ya'khudhuhu al-mar'u huwa alladzi yuhasabu 'alaihi. Utang yang diambil secara pribadi oleh seseorang, utang yang diambil secara pribadi, utang saya sendiri, utang si A sendiri, itulah utang di mana dia akan dihisab dengannya. Dia akan ditagih dengan utang itu. Fa in akhadhat ad-daulatu duyunan. Dan jika negara itu mengambil utang, fa hiya allati tusaddiduhu. Maka negara itulah yang harus melunasinya. wa in akhadat dainan minad daulah aw ghairaha fayalzamuka sadaduhu wa tuhasabu 'alaiha. Wa in akhadta, dan jika kamu mengambil utang dari negara atau yang lainnya, maka kamu berkewajiban untuk melunasinya. Wa tuhasabu 'alaiha. Dan utang itulah yang akan ditagih kepadamu. Fal yu'addi alladhi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah. Karena itu tunaikan amanah kepada yang berhak dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Baik. Sehingga utang yang menjadi tanggung jawab kita adalah utang yang sifatnya pribadi. Baik kita ngambil utang dari negara atau utang dari perusahaan yang lain atau utang dari lembaga yang lain. Lalu beliau melanjutkan. Amma in kana 'ala ad-daulati duyunan kharijiyah li ajli ar-ra'iyah. Adapun jika negara itu punya utang luar negeri, dia utang tapi dari lembaga luar negeri, misalnya dari Bank Dunia atau yang lainnya. Li ajli ar-ra'iyah, untuk kepentingan rakyatnya. Wa alzamathum, dan pemerintah mewajibkan kepada rakyat. Bisadadiha, untuk melunasinya. Fa yajibu 'alal jami', maka wajib bagi semuanya. Ayyata'awana, untuk bekerja sama. Ma'a hukumatihi, bersama pemerintahnya. Li ajli sam'i wa ta'ah li waliyil amr. Dalam rangka untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Sehingga misalnya negara punya kebijakan, semua pengusaha yang penghasilannya 10 juta per bulan, dia harus membayar pajak, dan ini proyek khusus untuk nutupi utang. Misalnya seperti itu. Maka mereka semuanya harus saling membantu dalam rangka untuk taat dan tunduk kepada keputusan pemerintah. Nah, kemudian pertanyaan yang semisal juga saya ajukan kepada Syekh Dr. Abai Muhammad. Beliau berasal dari Mauritania. Beliau peneliti materi muamalah di Lembaga Fatwa Syabaka Islamiyah. Dan doktoral beliau itu sekampus dengan saya ya, di Madinah International University. Beliau mengambil doktoral di bidang fikih muamalah dan sekarang bekerja di sebagai peneliti materi muamalah di Lembaga Fatwa Syabaka Islamiyah di Qatar. Ini saya sampaikan teks pertanyaan. Indi ba'dul istifsarat binisbati liduyuni daulah wa dhimmatiha. Idza kana 'ala ad-daulati duyunun kharijiyah, fa hal 'ala ar-ra'iyah tasdiduha? Kepada Syekh Abi Muhammad yang kami hormati, saya ada pertanyaan terkait utang negara yang diambil dari luar. Apakah ada kewajiban bagi rakyat untuk melunasinya? Au annaha 'alal hukumati faqat? Ataukah itu menjadi tanggung jawab pemerintah saja? A'ni, maksud saya adalah, idza mitu ana qabla sadadiha akuntu matluban biha fil akhirah. Apabila aku mati sebelum saya sempat melunasinya, apakah aku juga akan dituntut di akhirat? Afiduna jazakumullahu khairan. Kemudian jawaban dari Dr. Abi Muhammad. Ada salah satu kawan ya yang beliau kerja di lembaga fatwa ini, dan saya minta kepada beliau, ada nggak kira-kira ulama yang bisa saya jadikan sebagai rujukan untuk menjawab ini, dan beliau ngasih nomornya Syekh Abi Muhammad. Kata beliau, binisbati li hadha su'al fil haqiqa annahu aqrabu ilal waswasah. Sebenarnya pertanyaan ini lebih dekat kepada penyakit waswas. Ini pertanyaan karena waswas. Li'anna duyuna ala ya'khudu. Ala ya'khudhu ad-daulah hiya 'ala ad-daulah. Ini ada tipu ini, alladhi. Yang lebih tepat di sini alladhi. Karena utang yang diambil oleh negara maka itu menjadi tanggung jawab negara. Walaysa 'alal fardi, dan bukan tanggung jawab pribadi. A'ni al-fard, a'ni al-fardu mas'ulun 'anha amama Allah 'azza wa jalla. Yang saya maksud, pribadi itu bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kata beliau, itu bukan tanggung jawab pribadi. Dan yang saya maksud, pribadi itu tidak harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Al-muhim, yang penting di sini, annahu mas'uliyatud daulah. Bahwasanya utang itu menjadi tanggung jawab negara. Wa mawaridud daulati wal'an al-mawarid kathira. Dan harus ditutupi dengan pemasukan negara. Dan sekarang pemasukan negara itu banyak. Kemudian beliau melanjutkan. Fi halima idza ajizatid daulatu anis sadad, dalam kondisi ketika negara itu tidak mampu untuk melunasinya, karena mawaridha la takfi, li anna mawaridha la takfi, karena pendapatannya enggak cukup di sini, hunalid daula an tufrida syai'an muayyanan biqadri al haja 'ala al mawatin. Maka di sini negara berhak untuk mewajibkan senilai tertentu sesuai dengan tingkat kebutuhannya, alal mawatin, kepada para penduduknya. Wa yadfa'una ila daulah ma furidat alaihim, dan mereka menyerahkan nilai itu kepada negara sesuai dengan apa yang diwajibkan kepada mereka. Lakinnahum malahum ilaqatun bidduyun, tapi mereka tidak punya hubungan dengan utang negara itu. Al-kharijiyah, utang luar negeri. Wa bidduyunil lati akhadathu daulah, dan dengan utang yang diambil oleh negara. Wa yadfa'una ilal daulah ma faradathu bihaqqin, dan rakyat hanya menyerahkan kepada negara senilai yang diwajibkan oleh negara secara legal. Artinya kalau negara mewajibkan kepada seluruh rakyat, kalian harus bayar pajak. Kemudian cara perhitungannya seperti ini. Maka tanggung jawab rakyat hanyalah menyerahkan sebagaimana yang diminta oleh negara, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap utang negara. Ya. Terus kewajiban dia untuk menyerahkan kepada negara ini sebagai apa? Sebagai bentuk ta'awun untuk mewujudkan negara yang baik, dan sebagai bentuk taat kepada ulil amri. Sehingga terkait utangnya, rakyat tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat. Maka dia tidak akan ditagih ketika di akhirat. Kamu dari mana? Indonesia. Dulu Indonesia punya utang ini belum lunas. Sekarang kamu tak tuntut di padang mahsyar. Enggak terjadi seperti itu. Kamu berasal dari mana? Saya di perbatasan. Perbatasan mana? Sama Malaysia. Kadang masuk Malaysia, kadang Indonesia. Mana? Yang benar kamu dari daerah mana? Indonesia atau Malaysia? Wah, kalau dituntut saya Malaysia saja. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada demikian. Sehingga rakyat tidak akan dituntut oleh utang negara ketika di akhirat. Namun kalau negara mewajibkan kepada rakyat, para rakyat harus bayar pajak dengan cara perhitungan sekian, dalam rangka membantu negara untuk melunasi utang, kata beliau, rakyat harus bantu seperti itu. Kemudian beliau memberikan catatan untuk pertanyaan di atas. Lau kana su'alu mathalan, hal ana altazimu bidaf'id dara'ib allati faradathu daulah. Andaikan pertanyaannya tadi yang disampaikan adalah, apakah aku berkewajiban untuk membayar pajak yang diwajibkan oleh negara? Hadza su'al qad yakunu waqi'i. Mungkin pertanyaan ini lebih sesuai dengan realita, lebih realistis. Amma su'al hal law an mittu sa'usalu an duyuni daula, hadza ma lahu ilaqa. Adapun kalau pertanyaannya, apakah kalau aku mati saya akan ditanya terkait utang negara? Ini enggak ada hubungannya. Sehingga kesimpulannya, bahwa ketika kita meninggal dunia dan negara punya utang, rakyat tidak bertanggung jawab terhadap utang itu. Baik. Berdasarkan jawaban di atas, kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa tanggung jawab terhadap utang di akhirat berlaku untuk utang pribadi, bukan utang negara. Satu. Sehingga kalau negara punya utang, rakyat tidak berkewajiban untuk melunasi utang itu. Rakyat juga tidak berkewajiban untuk atau terhadap utang itu menjadi tanggung jawabnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, rakyat tidak dituntut di akhirat terhadap utang luar negeri yang diambil oleh negara yang belum terbayarkan, sampai pun rakyat itu mati. Kemudian yang ketiga, negara dibenarkan untuk berutang dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya secara proporsional. Secara proporsional gimana, Pak? Ya, kebijakan para ekonom Indonesia atau kebijakan apa pemerintah dalam memberikan dana kepada rakyat itu proporsional. Tidak boros, ya, dan juga tidak terlalu pelit, tapi sifatnya proporsional. Jika negara tidak mampu menutup utangnya dari pendapatannya, negara dibenarkan untuk meminta kepada rakyatnya. Baik. Dan yang kelima, jika negara mewajibkan rakyat untuk membayar pajak atau kewajiban finansial yang lainnya, rakyat harus memenuhinya dengan mengedepankan prinsip keadilan dalam rangka kerjasama tadi, menutupi utang. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan beban utang. Sehingga kalau misalnya saya sudah bayar, kemarin negara minta per kakak misalnya 500 ribu, saya sudah bayar 500. Tapi ternyata kok utangnya tetap belum lunas. Apakah nanti saya akan ditagih di akhirat? Jawabannya tidak. Karena utang negara bukan tanggung jawab rakyat. Rakyat hanya bertanggung jawab terhadap perintah yang diberikan oleh negara. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita simpulkan terkait masalah utang rakyat dengan utang negara. Idealnya, jika rakyat meninggal dunia dan negara punya kas yang cukup atau punya pemasukan yang lebih, maka negara yang harus nanggung utang rakyat. Dan sebaliknya, ketika negara punya utang yang besar, rakyat tidak bertanggung jawab terhadap utang negara itu, tapi negara dibenarkan untuk minta kerjasama dari rakyat dalam rangka melunasi utang itu. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengapa Nabi SAW punya utang. Padahal beliau sendiri menekankan agar orang yang tidak mampu menahan diri untuk berutang. Lalu, kenapa beliau punya utang? Insya Allah akan kita bahas di bab utang itu halal yang tidak dianjurkan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustaz Aminur Baiz di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat, ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat, ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap, ya, pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan, ya, donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustaz Aminur Baiz. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menyimpankan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menyimpankan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana terkait penjelasan soal utang negara, apakah berarti pajak menjadi halal karena pajak yang ditarik negara saat ini juga digunakan untuk membayar utang luar negeri? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita tadi telah menyinggung ya dari keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abi Muhammad, bahwa ketika negara mewajibkan rakyat untuk membayar nilai tertentu secara proporsional dalam rangka untuk menutupi utang negara, maka rakyat diharuskan untuk melakukan itu sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Demikian pula yang difatwakan oleh Syekh Walid Sofiyun Nasr, Syekh Walid Saifun Nasr, muridnya Syekh Albani, di mana beliau juga menyebutkan bahwa jika negara meminta kepada rakyat untuk saling membantu dalam rangka melunasi utang, maka rakyat harus membantunya. Tayyib, ini teori umum. Sekarang, jika rakyat diwajibkan untuk bayar pajak, apakah rakyat harus bayar pajak? Jawabannya, dalam urusan pajak, tolong bedakan hukum yang berlaku bagi rakyat dengan hukum yang berlaku bagi penariknya. Tolong bedakan dua hal ini. Baik. Untuk hukum yang berlaku bagi rakyat, rakyat itu sama sekali tidak disalahkan ketika dia bayar pajak. Sehingga dia tidak dianggap, kamu telah tolong menolong dan bantu membantu dalam urusan maksiat, urusan riba, urusan goror. Ribanya di mana? Gorornya di mana? Dia tidak melakukan sogok, dia membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga Anda kalau membayar pajak mobil ya, membayar pajak kendaraan, mobil atau motor atau PBB dan seterusnya, sama sekali kita tidak disalahkan. Kenapa? Karena di posisi sebagai rakyat, kita ketika membayar itu, jika satu, itu dilakukan dengan cara ridho. Baik, saya bayar dan saya ridho menyerahkan ini, maka statusnya sebagai hibah untuk negara. Dan rakyat boleh saja memberikan hibah kepada negara. Yang kedua, jika rakyat membayar pajak itu dalam kondisi tidak ridho, berarti posisi rakyat sebagai apa? Orang yang dizalimi. Karena dia tidak ridho dengan hartanya yang diambil. Baik. Yang jadi masalah di pajak itu yang mana? Yang jadi masalah adalah yang menarik. Ada apa dengan yang menarik? Ketika ada orang menarik pajak, lalu yang diambil itu tidak ridho. Misalnya, ada salah satu perusahaan yang diaudit, akhirnya setelah ketemu nilai tertentu, ditariklah pajak senilai misalnya 5M. Dan pemiliknya nggak punya duit segede itu. Adanya aset. Akhirnya untuk nutupi 5M itu, dia jual perusahaannya. Jadi perusahaannya tutup sekalian. Begitu dia mau bayar 5M. Sehingga setelah dia bayar pajak, dia enggak punya sumber pendapatan lagi karena perusahaannya sudah dijual. Ada kayak gitu ya. Dalam realitanya ada. Baik. Mungkin dia merasa sedih. Dia langsung bangkrut, ya, enggak punya pendapatan, perusahaannya hilang. Kenapa? Sudah diambil untuk bayar pajak atau dijual untuk bayar pajak. Di posisi ini bisa jadi dia itu enggak terima, dia enggak ridho. Nah, ketika enggak ridho ini, dia nanti punya kemungkinan untuk nagih di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bagi semuanya. Karena itu, ketika pajak itu dilakukan secara proporsional, maka ada pajak yang memang dia dianggap sebagai bagian dari prinsip keadilan. Ini dalam rangka untuk ta'awun, untuk menjaga keutuhan negara. Karena negara punya utang yang jumlahnya banyak. Karena itu Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah, yang beliau beberapa kali datang ke Indonesia untuk mengisi daurah. Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, tentang masalah dara'ib, tentang masalah pajak, dikatakan semuanya haram, ini tidak benar. Karena dalam pertimbangan pajak, itu lebih kepada pertimbangan keadilan. Selama itu dilakukan secara proporsional, mengedepankan prinsip keadilan, dan tidak sampai membuat rusaknya aturan di masyarakat, maka rakyat punya kewajiban untuk bayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kesimpulannya, dalam hal ini, ada banyak faktor untuk bisa menilai bagaimana tradisi menarik pajak tersebut dan pertimbangannya terkait utang negara ke luar negeri maupun utang negara di dalam negeri. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Anak mengkreditkan motor ke ponakan saya. Mau apa, Bapak? Mengkreditkan motor sudah berjalan. Mengkreditkan motor ke ponakan. Nah, di tengah jalan setelah 3 bulan jalan dia enggak sanggup bayar lagi karena dia terlalu banyak utang atau terlibat utang, jadi dia ingin memulangkan kembali motornya. Nah, apakah anak mengembalikan dana yang sudah dibayarkan, cicilan yang sudah dibayar, apa anak ikut mengembalikan set. Baik, cukup, Mbak. Terus yang kedua, set, dia kan banyak utang set ya, ponakan anak ini. Tadinya anak sering kali hampir tiap bulan itu sudah berjalan 6 bulan sering minjemin dia uang itu. Cuman akan anak lihat karena dia jadi kecanduan berhutang, apakah anak berdosa saat menyetop pinjaman gitu? Karena anak lihat kayaknya dia udah menggampangkan berhutang gitu. Saat anak juga kadang kasihan, tapi karena sikap dia yang terlalu menggampang aja, dia pengen mendidik dia agar dia cukup dengan gaji yang dia punya gitu. Padahal dia masih bujangan. Saat. Dia bekerja nggak, Pak? Iya, dia bekerja, cuman anak lihat dia terlalu menggampangkan hutang, ya dia dengan alasan ingin membantu orang tua, nah, cuman emang anak lihat orang tuanya agak ekonominya agak kurang, cuman orang tuanya juga emang sudah terbiasa berhutang gitu, menggampangkan hutang gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, untuk kasus yang pertama, Bapak menjual barang kepada keponakan secara kredit tadi. Ini saya gambarkan, A mengkreditkan barang ke B. Lalu ketika B tidak bisa bayar, barang itu dikembalikan. Ketika bayar itu dikembalikan, itu sama dengan dia membatalkan akad. Saat motor dikembalikan, ada dua kemungkinan sebenarnya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jual kembali. Kemungkinan yang kedua, membatalkan akad. Dan dua kemungkinan ini diperbolehkan selama tidak disepakati di awal. Kedua kemungkinan ini diperbolehkan selama tidak disepakati di awal. Sehingga boleh enggak pembeli itu menjual kembali barang yang dia beli kepada penjual? Jawabannya tidak masalah. Sudah? Dan semuanya kembali kepada kerelaan bapak. Semuanya kembali kepada kerelaan bapak. Artinya bapak boleh menerima, boleh juga tidak menerima. Sehingga si A kalau mengatakan saya belum bisa menerima. Mohon maaf, karena saya barang saya sudah banyak, motor saya sudah banyak. Buat apa saya menerima motor lagi misalnya? Boleh saja Anda tidak menerima. Tapi kalau Anda menerima, ini bagian dari iqalah. Iqalah adalah menerima pengembalian barang tanpa alasan yang dibenarkan atau tanpa alasan yang diatur oleh syariat. Karena membatalkan akad, itu ada yang beralasan, yang diterima secara syar'i, dan ini diatur dalam hak khiyar. Ini diatur dalam hak khiyar. Yang kedua, tanpa alasan. Kalau hak khiyar ini wajib diterima. Misalnya karena ada cacat. Atau karena masih dalam rentang perjanjian. Atau karena misalnya apalagi. Ada unsur penipuan. Lalu dibatalkan akadnya. Saya nggak mau karena kemarin saya ditipu. Seperti ini wajib untuk diterima. Yang kedua, tanpa alasan. Membatalkan akad tanpa alasan, ini namanya iqalah. Dan iqalah ini tidak wajib. Pak, saya nggak jadi beli, Pak, barangnya tak kembalikan. Penjual boleh menolak. Mohon maaf, Mas, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Sah dia menolak seperti itu. Dan ini diatur dalam iqalah. Dia mau terima, alhamdulillah, dia mau tolak juga boleh. Karena itu kalau Bapak merasa ridho, motor itu dikembalikan, silakan Bapak terima. Sehingga Bapak boleh menerima, karena bentuknya membatalkan akad, maka pembayaran yang sudah distorkan dikembalikan. Pak, saya mau kembalikan barang, Pak. Saya kayaknya keluarga saya nggak cocok dengan barang ini. Saya minta tolong uangnya dikembalikan. Maka penjual ketika menerima itu, dia harus mengembalikan uang tadi. Nah, bolehkah ada potongan? Bolehkah ada potongan? Dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Dan wallahu alam, pendapat yang kuat boleh. Sehingga Anda misalnya mengembalikan uang itu tapi tidak utuh. Mas, tapi ini saya potong ya. Saya potong sekian. Nah, nilai potongannya kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Artinya nilainya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu jauh, tapi proporsional. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bolehkah Anda menghentikan pemberian utang kepada keponakan karena dia terlalu hobi dengan berutang untuk tujuan pendidikan, silahkan. Dan bisa jadi pengaruhnya pada dia dan kedua orang tuanya barangkali jika memang dia dan orang tuanya punya hobi yang kurang baik seperti ini. Sehingga insya Allah tidak masalah. Dan yang penting adalah dia dikasih peringatan. Ini berbahaya. Anda mungkin bisa bacakan beberapa hadis yang kemarin sudah kita bahas. Di buku Ada Orang Utang. Sehingga dia sadar kalau utang itu sangat berbahaya bagi kehidupannya. Apalagi kalau dia nggak mau melunasi atau tidak bisa melunasi sampai mati. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ustaz, jika dia pada ibu, tapi dia akan ketika dia mendapat warisan yang telah 34. Baik, saya meraba ya, suara ibu putus-putus. Ada orang punya utang kepada ibunya. Ya, betul. Baik, dan dia akan bayar jika warisannya sudah turun. Iya. Warisan dari siapa? Dari adiknya, dari kami ibu dan ayahnya. Dari kakeknya? Ayahnya. Dari ayahnya, baik. Selanjutnya? Nah, sedangkan sama itu sedangkan rumah warisan. Rumah warisan. Ditempati ibunya. Ditempati ibunya. Selanjutnya? Nah, gimana itu yang Ustaz? Oh, baik. Ibunya belum. Ibunya bagaimana? Belum. Belum mau membagi waris. Iya. Ayah saya sudah. Dengan alasan apa? Alasannya dia baik. Suaranya hilang, mohon maaf ya. Kami tidak mendengar apapun selain hanya putusan suara, potongan-potongan suara yang sulit untuk kami tangkap. Ya, alasannya ibunya masih menempati. Baik, alasannya karena ibu masih menempati itu. Baik. Baik. Pertama yang perlu kita ingatkan, satu ya, bahwa ketika ada ahli waris yang berhak untuk dapat warisan dan dia butuh terhadap warisan itu, maka terlarang bagi siapapun di antara ahli waris yang lain untuk mencegahnya. Jangan dibagi dulu lah. Tolong jangan hargai orang tua. Ini masih baru 3 bulan sepeninggal bapak. Ini baru setahun. Tunggu dulu sampai 3 tahun. Maka terlarang bagi siapapun yang menjadi anggota ahli waris tersebut untuk melarang ahli waris yang lain mendapatkan haknya. Kadang kan banyak terjadi kayak gitu ya. Misalnya ahli waris. Ketika ini X dan Y, suami istri. Punya misalnya 4 anak. A, B, C, D. X meninggal dunia. Yang tinggal adalah ibu Y. Ibu tinggal di rumah itu. C ini punya utang. Dan dia ingin segera melunasi utangnya. Dan andalan dia adalah warisan. Dan dia berharap agar warisan X ini dibagi. Yang nilainya bisa jadi miliaran. Tapi C nggak bisa mendapatkan hak itu. Kenapa? Ditahan oleh Y. Warisan bapak jangan dibagi dulu. Tunggu sampai ibu mati. Kemudian juga ditahan sama anak pertama. Anak pertama melarang. Jangan gitu, nggak sopan. Ini bapak baru meninggal, warisannya sudah dibagi. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka dosa ditanggung oleh Y dan A. Kenapa Pak dia berdosa? Dia melarang orang yang berhak untuk mendapatkan haknya. Nah terus, solusi yang benar gimana? Kalau memang C ini butuh dan dia mau mengambil haknya, berikan haknya. Caranya Pak, ini kan utuh. Warisan itu dalam bentuk rumah atau properti. Warisannya dalam bentuk rumah. Dan ini dimiliki oleh A, B, C, D, Y. Milik 5 orang, ada di sini. Terus caranya gimana? Caranya, satu, seluruh warisan dinilai. Baik, warisan X apa saja? Rumah, sawah, di sana beliau juga punya pekarangan. Baik, sekarang dinilai semuanya. Rumah plus pekarangan ini harga berapa? Oh ini 1M. Sawah 500 juta. Pekarangan di sana, ya sekitar 600-an. Sudah? Berarti total duit yang dimiliki oleh atau yang ditinggalkan oleh X, total warisannya adalah 2,1 M. Nah, kemudian dibagi. Y dapat 1/8. Sisanya 7/8 diberikan kepada anak-anaknya. Anggaplah misalnya laki-laki semua. Nah, karena laki-laki semuanya, maka 7/8 dibagi rata. 7/8 dibagi 4. Sehingga semuanya dapat. Dengan nilai yang sama. Sudah? Nah, di situ kan ketemu prosentase. 1/8, prosentasenya sekian persen. Lalu A, B, C, D dapat sekian persen. Sudah? 1/8 itu berapa persen? 0,125. 1 saat berapa? 11. Eh? 100 per 8. 12,5%. 0,125%. 12,5%. Baik. Sisanya minus 100% dibagi 4. Berapa? 87,5 dibagi 4. Enggak bulat ini. 21,87. 21,9. Nah, masing-masing punya 21,9%. Semua punya sekian. 21,9%. Sudah? Setelah masing-masing punya sekian, jadi kan bisa diukur tuh. Berarti haknya C berapa? Ya, 21%, anggap 22% dari nilai 2,1M. Dari nilai 2,1M ini, berarti setelah itu C dapat berapa? Nah, di sini berarti yang kedua, setelah seluruh warisan dinilai, lalu dihitung waris. Dihitung jatah warisan. Setelah ketemu jatah waris, misalnya C tadi dapat 21,9% kali 2,1M. Dapat berapa? Ya, dapat XXX misalnya. Dapat sekian rupiah. Sudah? C berhak atas biaya, atas nilai ini. C berhak atas dana ini. Nah, terus duit ini dari mana, Pak? Wong ini semuanya utuh. Tanah, pekarangan, sawah. Duit ini bisa apa diwujudkan dengan cara salah satu ahli waris mengakuisisi warisannya C. Atau mereka bisa iuran. A, B, D, iuran. Kita iuran yuk untuk nebus ini. Misalnya anggaplah ini ketemu 20%-nya berarti berapa itu? 400-an juta, 459,9 ya. Berarti 460 juta. C itu 460-an juta. Kita tebus ini hak C senilai 460. Ditawar C jatahmu tak beli dengan harga 450. Aslinya 460. Tapi kan nawar boleh, ditawar. Jadi turun di harga 450. Ya sudah siap. Dibeli oleh D atau oleh B atau oleh A. Dibayar. Sehingga C bisa mendapatkan harta itu lebih cepat. Ya. Dan selanjutnya hak waris C sudah dibeli yang lain. Sehingga pindah ke yang lain. Lalu oleh C nilai ini dipakai untuk melunasi utang, silakan. Mau dipakai untuk bayar utang ke ibunya juga silakan. Cara seperti ini yang bisa dilakukan agar warisan itu tetap bisa dibagi dalam waktu cepat jika ada ahli waris yang membutuhkan dan dia sudah minta, sehingga jangan sampai ada harta orang lain yang tertahan disebabkan karena dihalangi oleh ahli waris yang lain. Tapi kalau jika semua ahli waris sepakat, saya belum begitu butuh, mas, biarkan aja dulu. Tidak apa-apa. Sehingga warisan itu penyerahannya tertunda. Pembagiannya sudah dilakukan. Dengan perhitungan sederhana mereka sudah tahu, oh saya dapat jatah sekian, saya dapat jatah sekian persen. Kapan ini akan diserahkan ke saya? Oh nunggu. Oh, Anda juga tidak terlalu butuh. Mereka sepakat, udah biarin aja. Nah ketika mereka sepakat biarin aja, berarti semuanya ya, berhak untuk menunggu sesuai dengan yang mereka sepakati. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ASN. Jadi kalau mau naik pangkat ini diminta sumpah gitu ya sama pihak instansi gitu ya. Dengan mengucapkan demi Allah untuk menjalankan, intinya menjalankan jabatan dengan integritas dan profesionalitas sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Namun kan pasal pada waktu pelaksanaannya kan kalau dari internal pribadi ya mungkin banyak kekurangan gitu ya. Dan dari eksternal pun kadang-kadang meminta untuk sedikit melenceng dari peraturan gitu. Apakah boleh gitu ya? Pas sumpahnya itu kita ya secara pribadi lisannya mengucapkan demi Allah dan di akhirnya pakai insya Allah gitu supaya tidak terlalu berat gitu. Baik, begitu, eksternal itu maksudnya gimana, Pak? Jadi maksudnya eksternal itu dari luar pribadi saya, misalnya dari atasan atau bukan atasan lah, dari orang lain meminta untuk bisa manipulasi apa data, kan biasanya di PNS gitu ya. Ya gitulah maksudnya. Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi orang yang bersumpah lalu dia melanggar sumpahnya, ada konsekuensi, ada dua konsekuensi ya. Yang satu konsekuensi di dunia, yang pertama, dan konsekuensi di dunia ini lebih ringan. Apa bentuknya? Cukup membayar kafarah sumpah. Misalnya orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan apel. Atau dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan kambing. Karena dia mungkin punya sentimen dengan kambing. Habis disuruh tuh kambing, langsung dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan kamu. Kemudian, satu ketika dia makan kambing. A dan B bermusuhan. Lalu A mengatakan, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahmu selamanya. B punya hajat. Punya acara. Kemudian mengundang semuanya. Padahal A ini tetangga sampingnya. Dan acaranya ada di dalam rumah. Bukan di luar. A sudah bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya B. Saat mereka sudah akur. Terus gimana? Wah, saya sudah pernah bersumpah gak masuk ke rumahmu. Kalaupun A masuk ke rumahnya B, konsekuensinya hanya satu. Konsekuensinya yang pertama, yaitu apa? Dia wajib untuk bayar kafaroh. Begitu dia sudah bayar kafaroh, maka sudah gugur sumpah itu. Sehingga dengan masuk rumah tadi, dengan membatalkan tadi, sudah gugur apa yang pernah dia sumpahkan. Baik. Kemudian ada konsekuensi yang kedua, yaitu konsekuensi di akhirat. Jika sumpah itu berkaitan dengan amanah, maka konsekuensi di akhiratnya lebih berat dibandingkan konsekuensi dunia. Konsekuensi dunia hanya cukup dengan bayar kafarah, selesai, sumpahnya gugur. Tapi berkaitan dengan masalah amanah, ini tidak bisa hilang di dunia sampai dia tunaikan. Dan akan dituntut di akhirat sesuai dengan tingkat amanah dia, seberapa jauh dia tunaikan. Karena itu kalau sumpah itu berkaitan dengan urusan pribadi, tidak ada dengan urusan amanah seperti tadi, saya tidak akan makan apel lalu dia makan apel, saya tidak akan makan kambing lalu dia makan kambing, cukup bayar kafarah selesai sudah. Saya tidak mau masuk ke rumah kamu, tidak akan masuk ke rumah kamu demi Allah selamanya. Begitu dia masuk ke rumah itu, cukup bayar kafarah selesai. Dan ini sumpah yang tidak ada hubungannya dengan amanah. Tapi kalau itu berkaitan dengan amanah, demi Allah saya bersumpah, saya akan menjalankan A, B, C, D. Ketika orang yang bersumpah ini melanggar, dia bayar kafarah. Dan di saat yang sama, dia punya konsekuensi berat, yaitu dia tidak menunaikan amanah itu dan dia berat untuk dituntut di akhirat. Karena itu sebenarnya Bapak, ya, terkait masalah sumpah yang dilakukan oleh siapapun, baik pejabat, kemudian aparat, ASN maupun yang lainnya, aparat sipil maupun penegak hukum, termasuk juga para karyawan perusahaan, sebenarnya itu bukan sebatas sumpah biasa. Sumpah yang dia ucapkan itu sumpah berkaitan dengan amanah. Profesi tertentu, misalnya dokter, disumpah sebelum dia diangkat jadi dokter. Lalu dia punya kode etik tertentu. Dia nyatakan dalam sumpahnya akan berusaha memenuhi kode etik yang berlaku. Di belakang dia melanggar sumpah, bayar kafarah sumpah. Dan dia melanggar amanah, ini dosa yang kedua. Yang ini akan ada tuntutannya di akhirat. Karena itu, apakah kemudian ini ditoleransi? Sumpah dilanggar, Nabi SAW pernah melanggar sumpah beliau ketika beliau melihat ada pilihan yang lebih baik dibandingkan mempertahankan sumpah. Maka beliau langgar sumpah itu dan bayar kafaroh. Tapi tidak berkaitan dengan masalah amanah. Namun ketika sumpah itu berkaitan dengan amanah, yang berat yang keduanya ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.